بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaAllah membaca kalam الإمام البربهاري رحمه الله قال المؤلف رحمه الله أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع Atau engkau mendengar seseorang mengatakan fulanun mujbir. Si fulan adalah mujbir atau jabriyah. Au yatakallamu bil ijbar atau seseorang berbicara dengan al ijbar. Fa'lam au takallama bil adl atau dia berbicara tentang al adl. Fa'lam annahu qadari, ketahuilah bahwa orang itu adalah seorang qadari. Sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwa ini merupakan gelar-gelar yang disematkan oleh ahlul bid'ah wal dhalal kepada ahlu sunnati wal jamaah. Apabila ada seorang da'i min du'ati sunnah berbicara bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi di masa-masa dahulu, apa yang sedang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan semua yang akan dilakukan oleh hamba. Allah tabaraka wa ta'ala telah menghendaki sesuatu itu terjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang berbicara seperti ini dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, kemudian ada yang menyatakan, oh si fulan itu jabriyah, si fulan itu mujbir. Berbicara bahwa manusia ini adalah sesuatu yang dipaksa untuk melakukan ini dan itu. Maka ketahuilah bahwa yang mengatakan hal ini adalah seorang qadari. Karena qadariyah meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menginginkan perbuatan manusia, dan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang menginginkan, menghendaki, dan melakukan perbuatannya. Allah tabaraka wa ta'ala, iradah dan masyiah Allah azza wa jal, tidak ada sangkut pautnya dengan fi'lul ibad atau af'alul ibad. Ini keyakinannya orang-orang qadariyah. Berbanding terbalik dengan qadariyah adalah jabriyah. Kelompok jabriyah, kelompok sesat jabriyah, meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu adalah perbuatan Allah azza wa jal. Manusia tidak memiliki iradah. Manusia tidak memiliki perbuatan. Manusia tidak memiliki keinginan. Manusia tidak memiliki pilihan. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan Allah azza wa jal. Ini keyakinannya jabriyah. Ahlu sunnati wal jamaah tengah-tengah di sini. Tidak terjatuh pada keyakinannya qadariyah, tidak pula terjatuh pada perbuatan keyakinan jabriyah. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala zat yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan, Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki terjadi apa yang terjadi pada manusia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada manusia kekuatan, kemampuan untuk melakukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada manusia pilihan untuk berbuat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan perbuatannya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga perbuatan seorang yang saleh, dia mengerjakan sholat fardu lima waktu, dia berangkat dari rumah mengayunkan langkah kakinya atau mengayunkan kakinya melangkah menuju masjid, kemudian dia takbiratul ihram, dia rukuk, dia sujud, itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia itu sendiri. Akan tetapi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang saleh tadi mengerjakan salat di waktu itu. Ini yang dilakukan oleh hamba ini tadi adalah perbuatan dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan pilihan kepada hamba yang saleh tadi. Demikian pula seorang yang fasik, dia mencuri, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk-mabukan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang fasik tadi adalah perbuatan hamba itu sendiri. Dia yang mubasyir, dia yang langsung melakukannya. Walau itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah berikan pilihan kepadanya, Allah berikan kekuatan untuknya untuk melakukan ataupun meninggalkan. Yang pertama tadi, orang-orang yang saleh yang melakukan ibadah-ibadah, orang-orang qadariyah menyatakan itu murni perbuatan hamba yang diciptakan oleh mereka sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan, tidak menghendaki, dan tidak menciptakannya. Sehingga qadariyah disebut majusu hadhil ummah, majusinya umat ini, karena mereka memiliki beberapa ilah, beberapa pencipta, termasuk diantaranya manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Menurut orang-orang Jabriyah, sholatnya orang yang saleh tadi, rukuknya dia, sujudnya dia, bangkit dari sujud, berdiri lagi, itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jal. Itu adalah gerakan-gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai gambaran dari perbuatan Allah Azza wa Jal. Manusia terpaksa melakukannya, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan. Ini keyakinan dua kelompok yang sesat terhadap af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka ada di tengah-tengah dari dua kelompok sesat ini. Qala rahimahullah, kemudian beliau menyatakan li'anna hadhihi al-asma'a muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah. Nama-nama ataupun gelar-gelar yang disematkan oleh kelompok-kelompok sesat ini tadi kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah nama-nama yang muhdatsah, yang disematkan oleh mereka ahlul bid'ah. Dari mulai yang pertama, orang-orang Rafidhi, Rafidhah menyatakan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah Jahmi, Ahlus Sunnati wal Jamaah Nasibi. Demikian pula Jahmiyah, Mu'tazilah menyatakan bahwa Ahlus Sunnah Mujassimah, Musyabbihah. Ketika kelompok sesat ingin menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah atau menyematkan gelar terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka akan menyematkan untuk Ahlus Sunnah jadi lawan dari keyakinan mereka. Padahal Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah tengah-tengah antara ifrat dan tafriyat, antara ghulu dan bermudah-mudahan. Ahlus Sunnati wal Jamaah tengah-tengah di antara dua kondisi ini. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, wa la ta'khudhu an ahli al-Kufati fi ar-rafdh shay'a. Janganlah kalian mengambil dari penduduk Kufah pemikiran, keyakinan, ideologi Rafidhah. Karena Rafidhah itu pusatnya di sana, munculnya di sana, kemudian berkembang pesat di sana. Wala'an ahli Syam fis sayf syai'a, jangan kalian mengambil dari ahli Syam fis sayf, pada pedang. Artinya pemikiran khuruj 'alal hukam, pemikiran memerangi antara sama kaum muslimin, atau pemikiran khawarij, karena pemikiran itu marak di sana. Wala ta'khudhu 'an wala 'an ahli al-Basrah fil qadri syai'a, jangan kalian mengambil dari ahlul Basrah tentang pemahaman qadariyah sedikit pun, karena di Basrah sana marak pemahaman qadariyah. Wala 'an ahli Khurasan fil irja'i syai'a, jangan pula kalian mengambil dari penduduk Khurasan tentang masalah irja, murji'ah sedikit pun, karena itu marak di sana. Wala 'an ahli Makkah fil sarfi wala 'an ahli al-Madinah fil ghina, jangan pula kalian mengambil dari penduduk Makkah fil sarfi ay naw' min ar-riba, satu jenis dari jenis-jenis riba, muamalah ribawiyah, karena mereka ahlu Makkah melakukannya. Wala 'an ahli al-Madinah al-ghina, dan jangan kalian mengambil dari penduduk Madinah al-ghina, musik dan nyanyian, karena mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. La ta'khudhu 'anhum fi hadhihi al-ashya'i syai'a, jangan kalian mengambil dari mereka, dari tempat-tempat tadi, pemahaman-pemahaman ataupun kemungkaran-kemungkaran yang sedang merebak terjadi di sana. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarih rahimahullah, hadhil faqratu dzakara fiha 'alamati ahli 'alamatin li ahli al-bid'i alladziina 'urifu fi dzalika az-zaman wa huwa kama qala. Pada paragraf ini Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan ciri-ciri, tanda-tanda ahlul bid'ah yang mereka memang dikenal di masa itu dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Wa huwa kama qala, dan memang benar seperti apa yang beliau utarakan. Benar seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa kelompok-kelompok sesat itu memberikan dan menyematkan gelar-gelar jelek terhadap ahlu sunnati wal jamaah, padahal ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari gelar-gelar yang mereka sematkan. Ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah di antara dua kelompok sesat yang saling bertentangan. Ahlu sunnati wal jamaah berdiri di atas dalil dari Alkitab was sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih min hadhil ummah. Fa innahu idza dzakara ahadun ahadan aw akthar min qawli fulan nasibi fa'lam annahu rafidhi. Karena sesungguhnya apabila ada seseorang menyebutkan, menyematkan gelar kepada orang lain atau banyak orang dengan ucapan fulan nasibi, si fulan itu nasibi. Kita ketahui kemarin bahwa nasibi adalah istilah yang disematkan oleh orang-orang Rafidhah kepada ahlu sunnah, karena mereka menganggap ahlu sunnah membenci ahlul bait. Mereka menganggap ahlu sunnah wal jamaah membenci ahlul bait atau tidak memuliakan ahlul bait sebagaimana mestinya. Yang diinginkan oleh orang-orang Rafidhah agar ahlu sunnah ghulu terhadap, ghulu rasa cinta mereka terhadap ahlul bait, dan mengkafirkan para sahabat selain dari ahlul bait kecuali beberapa gelintir sahabat. Ini keinginan mereka. Enggak cukup ahlu sunnah mencintai, memuliakan, menghormati ahlul bait, namun ahlu sunnah juga mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat yang lain yang dimuliakan dan dicintai serta dihormati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup bagi mereka Rafidhah. Harus berlepas diri. Harus mencela, harus merendahkan para sahabat yang lain. Utamanya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman Ibn Affan, itu harus dicela, direndahkan, dihina, bahkan digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Kalau seperti itu baru diterima oleh orang-orang Rafidhah. Kalau tidak, maka akan dikatakan Anda adalah Nasibi, walaupun dia Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa kadzalikal Jahmiyatu yusammuna Ahlus Sunnati musyabbihah. Demikian pula Jahmiyah, mereka menyematkan gelar untuk Ahlus Sunnah dengan nama musyabbihah. Karena Jahmiyah ini menafikan semua nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla dengan alasan kalau kita berikan nama kemudian kita berikan sifat bagi Allah, sama saja kita menetapkan wujud fisik jism bagi Allah Azza wa Jalla yang serupa sama persis dengan makhluk, dan itu mustahil, itu enggak mungkin. Kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala sama persis dengan para makhluknya. Sehingga ketika ada dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, maka Jahmiyah menyatakan, oh si fulan itu mujassimah atau si fulan itu musyabbihah. Yaitu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Padahal yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak seperti yang digambarkan dan difahami oleh Jahmiyah. Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah, namun nama dan sifat tersebut tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana antara sesama makhluk mereka memiliki nama yang sama namun sifat yang berbeda, maka perbedaan bentuk sifat tersebut antara makhluk dengan Al-Khaliq jelas-jelas terdapat perbedaannya. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama, tidak mirip, tidak persis dengan sifat-sifat para makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya sedikit pun. Dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan pada zatnya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mendengar dan melihat. Akan tetapi penglihatan dan pendengaran itu berbeda dengan yang ada yang dimiliki oleh para makhluk. Wa kadzalika aidan idza qala ar-rajulu takallama bit-tauhidi washrah li at-tauhid fa'lam annahu kharij mu'tazili. Demikian pula apabila ada seorang yang menyematkan gelar jelek terhadap Ahlus Sunnah, mereka menyatakan bahwa hendaklah engkau berbicara tentang tauhid, jelaskan kepadaku tentang apa itu tauhid, ketahuilah bahwa dia adalah kharij mu'tazili. Sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, apa yang dimaukan dengan tauhid menurut mereka? Bukan ifradullahi ta'ala bil ibadah. Bukan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian bukan tauhid yang dimaukan oleh mereka adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Bukan. Tauhid yang dimaukan oleh mereka adalah nafyus sifat, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itulah cara mereka mentauhidkan Allah. Benar-benar menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki keserupaan dari segala sisi terhadap makhluknya. Namun akibatnya karena mereka menggunakan akal, akhirnya mereka menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Qala wa aqul al maqsud bit tauhid 'indahum hiya al usul al khamsah allati qarraraha al mu'tazilah. Saya katakan al maqsud bit tauhid, yang dimaksudkan dengan tauhid 'indahum menurut mereka orang-orang mu'tazilah khawarij, hiya al usul al khamsah, adalah lima pondasi, lima pokok, lima dasar utama dalam pemikiran dan pemahaman mereka. Allati qarraraha al-mu'tazilah, yang telah disebutkan oleh mu'tazilah. Kita sebutkan kemarin lima pokok yang ada pada pemahaman mu'tazilah. Yang pertama tauhid, apa yang kedua ya Abashifa? Al-adl, apa yang ketiga ya Aba Muhammad? Abu Abdullah, Mas Yoni. Abu Abdullah sempat mencatat kemarin. Ada lima yang kita sebutkan di antara dasar-dasar Mu'tazilah. Bukan rukun Islam yang lima, bukan. Mereka punya rukun sendiri. Yang pertama tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga Aba Irbab, al-manzilatu bainal manzilatain, ahsan barakallahu fiik. Yang keempat siapa lagi yang kira-kira mencatat ini? Hah? Yang keempat itu, yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang keempat infadul wa'id. Ini lima pondasi yang ada pada Mu'tazilah. Tauhid, al-adl, al-manzilatu bainal manzilatain, infadul wa'id, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang pertama yang dimaukan oleh mereka dengan tauhid adalah nafyus sifat. Kata Syekh rahimahullah, al-maqsudu bit tauhid 'indahum هي الأصول الخمسة التي قررها المعتزلة. Yang dimaukan dengan tauhid menurut mereka adalah apa yang ditetapkan, adalah lima pondasi atau lima pokok yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Tauhid yang dimaksudkan adalah nafyus sifat. Al-adl yang dimaukan bahwa mereka-mereka, bukan al-adl al-hikmah yang disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wad'u syai' fi ghairi wad'u syai' fi mawdi'ihi, tidak, tetapi menurut mereka al-adl, menurut mereka al-manzila bainal manzilatain pun demikian. Mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, tempatnya di tengah-tengah, bukan sebagai muslim, bukan pula sebagai kafir. Qala wa kadzalika al-qawlu bil ijbari awil adli fal muradu bihi al-qadar. Demikian pula ucapan al-ijbar ataupun al-adl, fal muradu bidzalik, yang dimaukan adalah al-qadar. Al-adl nafyul qadar. Al-adl adalah maknanya menurut mereka menafikan takdir Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya. Qala fal mujbirah humul qadariyatul ghulat. Maka al-mujibirah, mereka adalah al-qadariyatul ghulah, ekstrimnya orang-orang qadariyah. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada makhluk itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita contohkan tadi, ada seorang berzina, maka perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Seorang fasik ketika melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kata mereka orang-orang Jabriyah, itu adalah perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki pilihan, manusia tidak memiliki kehendak, manusia tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Semua itu adalah perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dari satu sisi ini mereka lebih jelek daripada Qadariyah. Walladzina yaquluna bil adli humul qadariyatun nufah. dan yang menyatakan al-adl itu adalah al-qadariyatun nufah. Al-adl adalah nafyul qadar. Ini merupakan satu pemahaman di antara pemahaman-pemahaman qadariyah yang mereka menyatakan bahwa Allah tabaraka wa taala tidak mengetahui segala sesuatu, semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Orang-orang yang meyakini keyakinan seperti ini kafir, keluar dari Islam, yang menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yaz'umuna annal ma'asi min fi'lil insani bistiqlalin anil qadar. Yaitu mereka-mereka yang menganggap atau meyakini bahwa kemaksiatan yang muncul dari manusia, perbuatan manusia, bistiqlalin anil qadar, itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Walaysat biqadarillah, dan bukan pula dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qadariyatun nufah, orang-orang yang menafikan ilmu Allah Azza wa Jal dari kalangan qadariyah. Annal amra unuf wa alla qadar. Manusia itu yang menciptakan perbuatannya sendiri, enggak ada takdir bagi tidak ada takdir Allah Azza wa Jalla bagi manusia, bagi perbuatan manusia. Mereka menafikan ilmu Allah, dan ini qadariyah awal munculnya qadariyah, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kufur dalam permasalahan ini. Wa yaz'umuna anna dhalika min al-'adli, dan mereka menganggap bahwa itu merupakan keadilan. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan perbuatan hamba, dan bahwa hamba melakukan perbuatannya itu karena takdir, kehendak, keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika pelaku kemaksiatan nanti disiksa di yaumul qiyamah, maka itu bukan sebagai bentuk keadilan atas makhluk tersebut, atas hamba tersebut. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, tetapi kenapa manusia yang melakukannya disiksa nanti di yaumul qiyamah? Ini al-adl menurut mereka, yaitu nafyul qadar. Allahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.